بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله خالق الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dari bab yang ke-34 dari kitab Tauhid, di mana pada bab ini beliau menjelaskan rahimahullah kepada kita tentang dua sifat tercela, dan dua hal ini dua perbuatan yang sangat tertolak belakang, namun keduanya merupakan dosa besar. Yang pertama adalah al-amnu min makrillah, yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini merasa aman dari kemudahan ataupun kenikmatan dalam kondisi seorang bergelimang dengan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, al-qunut min rahmatillah, putus asa atau putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara ini sengaja beliau sebutkan secara bersamaan karena ini merupakan penyakit umat-umat terdahulu sebelum kita yang mereka dikenal kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagian mereka Allah berikan kelebihan, Allah berikan fasilitas dan kemudahan, dan seharusnya mereka mensyukurinya. Namun ternyata justru dengan kenikmatan, kemudahan ataupun fasilitas yang Allah berikan menjadikan mereka lalai, bahkan hidupnya foya-foya, hura-hura, bahkan mereka bergelimang dengan kesyirikan yang menyebabkan Allah murka. Dan inilah yang diistilahkan dengan istidraj, fitnah, kenikmatan yang menyebabkan seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang menyebabkan seseorang bermaksiat kepada Allah. Dan juga sebagian pihak yang justru sebaliknya. Putus asa atau putus harapan dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka para pendosa, orang-orang yang hanyut dan larut dengan kemaksiatan, yang kemudian dia merasa bahwa Allah tidak akan mengampuninya, Allah tidak menyayanginya, Allah tidak memaafkan kesalahannya, yang akhirnya dia terus larut dengan kemaksiatannya. Percuma saya tobat, percuma saya belajar, percuma saya ibadah, dosa saya sudah terlalu banyak. Apakah mungkin Allah akan mengampuni saya? Enggak mungkin terus seperti itu. Intinya barakallahu fikum, dari dua sifat ini, dari dua perbuatan ini, baik merasa aman dari hukuman Allah, tadi ketika seorang diberikan kemudahan kemudian justru bermaksiat kepada Allah, ataupun yang kedua putus asa dari rahmat Allah, ini dua-duanya sama, Ya, itu sama-sama menyebabkan seorang itu hanyut dan larut dengan kemaksiatan. Ya. Israr, ya. Awil musir ala ma'asihi. Terus-menerus di atas kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas, sahabat yang masyhur, ya, masyhur dengan namanya, masyhur dengan keilmuannya, masyhur dengan keutamaannya, masyhur dengan kelebihannya, ya, dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Karena para sahabat itu mereka secara umum fudala, ya, orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang utama, bahkan generasi yang terbaik. Namun bukan suatu hal yang dipungkiri bahwa di antara para sahabat, ya, dari sisi keutamaan bertingkat-tingkat, yang tidak sama, ya, tidak sama. Nah, sebagaimana iman dan takwa juga bertingkat-tingkat. Ya, seperti yang Nabi sebutkan, ya, al-imanu bid'un wa situna syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa danaha imatatul adha anil tariq. Wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu ada 60 lebih cabang. Sebutkan dalam redaksi yang lain, bid'un wa sab'una syu'bah, ada 70 lebih cabang. Ya, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan iman itu ataupun rasa malu juga termasuk bagian dari iman. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk iman. Ya, sebuah faedah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwa manakala menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, ini termasuk keimanan, dan seseorang mendapatkan pahala, ya, maka sebaliknya, ya, memberikan gangguan di jalan, ini termasuk perbuatan, ya, maksiat kepada Allah, ini perbuatan dosa. Ya, kalau misalkan ada paku, ada kerikil, ada batu, ada kayu, duri yang mengganggu perjalanan kaum muslimin, kita singkirkan karena Allah dapat pahala. Demikian pula ketika sebaliknya. Ya, justru kita, ya, memberikan gangguan, ya, di perjalanan atau di jalan, baik itu duri, kah, paku, kah, kayu, kah, batu atau sampah, ya, kita buang di tengah jalan, maka ini masuk gangguan. Ya, maka ini bukan sifat seorang muslim. Ya, membuang sampah sembarangan ini gangguan. Ini termasuk perbuatan dosa. Mengganggu kaum muslimin, demikian pula, ya, yang lainnya. Alhasil para sahabat, ya, mereka bertingkat-tingkat. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam su'ila anil kabair, bahwa Rasulullah pernah ditanya, tentunya yang bertanya dari para sahabat, ditanya tentang dosa-dosa besar. Ya, tentang dosa-dosa besar. Ya, faqala, kemudian jawab Nabi, asyirku billah wal ya'su min rawhillah wal amnu min makrillah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, putus asa dari rahmat Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, merasa aman dari makar Allah, ya, dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di dalam hadis ini ya, kita mendapatkan faedah ya, yang pertama bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, dosa itu bertingkat-tingkat. Oleh karena itu, ya Nabi ketika ditanya tentang kabair, dosa-dosa besar, maka Nabi jawab, ya, menunjukkan dosa itu tidak satu tingkatan, tapi berbeda-beda. Ya, ada yang besar, ada yang menengah, dan ada yang kecil. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga, kita mendapatkan faedah, diharamkannya untuk seorang itu merasa aman dari makar Allah, dari hukuman Allah, dan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Ya, ini ternyata dua perbuatan, ya, dua sifat ya, yang ada pada dua kelompok sempalan, Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah itu orang-orang yang mereka menggampangkan kemaksiatan. Nah, mereka punya prinsip ya, bahwa iman itu adalah ma'rifatullah. Ya, cukup dengan mengenal Allah. Atau sebagian mereka iman itu adalah al-iqraru billah, pengakuan dalam hati tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman itu la yaduru bil ma'asi. Ya, iman itu tidak ada pengaruhnya dengan kemaksiatan seseorang. Tetap dia stabil. Ya, tidak mengalami perubahan. Akhirnya, ya, dia terlalu berlebihan di dalam menyikapi ayat-ayat, nas-nas yang menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya dia berkelima dengan kemaksiatan. Allah kan maha pengampun, Allah kan tahu kondisi saya, Allah kan yang gak mungkin membiarkan kita, Allah kan sayang sama kita. Padahal dia hanya dengan kemaksiatan. Ini murji'ah, menggampangkan kemaksiatan. Sebaliknya, dan ujungnya ya, Fanifiddin azakumullah, murji'ah ini ya, itu menyepelekan dalam masalah pergaulan. Oh, menganggap semuanya kaum muslimin ya, menganggap semuanya adalah ahli sunnah, menganggap orang-orang yang berseberangan dengan syiah dianggap semuanya ahli sunnah, sehingga mereka berusaha untuk menyatukan ya barisan, menyatukan saf, menyatukan suara ya, dengan membiarkan kebatilan, sehingga dalam pertemanannya pun ya bebas ya, berteman dengan tabligh, berteman dengan ikhwani, berteman dengan ya khawarij, berteman dengan harafi, sufi ya, sufi, ah yang penting mereka ya tetap masih dalam ruang lingkup ahlus sunnah yang kata mereka. Kenapa? Karena mereka masih sholat, mereka juga belajar tauhid, ya belajar akidah, meskipun akidahnya macam-macam. Ya, yang satu akidahnya qadariyah, yang satu akidahnya jahmiyah, yang satu ya asy'ariyah, ya dan seterusnya. Digampangkan itulah penyimpangan dan kesalahan yang terjadi di kalangan mereka. Itu dianggap sepele sama murji'ah. Ya, makanya kita perhatikan semacam Halabi, Ali Hasan Halabi. Ya, itu luar biasa. Ya, dengan slogan, dengan niatan untuk mendakwahi kaum orang-orang teroris. Ya, sampai menampakkan kemesraan dengan tokoh-tokoh dan gembong-gembong Khawarij. Ya, oleh karena itu wajar kalau misalkan para ulama ya, menggelari dan ya, memfonis ya, Ali Hasan Halabi sebagai murji, yang punya pemahaman murji'ah, menggampangkan ya, hanya menyepelekan, ya, tidak peka dengan bid'ah, ya, tidak peduli dengan syirik, ya, semuanya dirangkul sama dia, ya, berusaha untuk disatukan, yang penting muslim. Kan kasihan. Kemudian yang kedua, kaum Khawarij. Ini justru sebaliknya. Al-Qunut min Rahmatillah. Yaitu orang-orang yang awalnya adalah orang-orang yang putus asa. Ya. Nah, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun sisi yang lain juga, ya, kaum Khawarij itu adalah orang yang terlalu pede. Orang-orang yang terlalu pede ya dengan keutamaan dan ibadah yang mereka miliki, yang mereka kerjakan. Terlalu pede dia. Sehingga akhirnya dia merasa dia lebih tinggi, lebih hebat, lebih utama, lebih afdal daripada yang lainnya. Ya, kemudian ketika melihat ada saudaranya jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam perbuatan dosa besar, langsung dikatakan kafir sama dia. Itu dari Islam. Ya, awalnya tadi, ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sendiri bangga gitu. Ya, akhirnya pergaulannya pun selektif. Ekstra selektif, enggak mau berkawan, enggak mau bergaul kecuali dengan kelompoknya. Kenapa? Yang sama-sama sempurna imannya. Ya, yang sama-sama sempurna imannya. Adapun mereka ini para pendosa. Ya, yang taat kepada pemerintah, yang berhukum dengan hukum selain Islam itu, ya, kafir itu. Ya, halal harta dan darahnya. Ya. Akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas dan meremehkan orang lain. Merendahkan, bahkan mengkafirkan kaum muslimin, na'udzubillah. Kemudian di dalam hadis ini juga, kita mendapatkan faedah bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Atau dosa besar yang paling besar. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang dosa besar, yang pertama kali Nabi sebutkan adalah asyirku billah. Ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan syirik adalah dosa yang fatal. Syirik merupakan dosa yang sangat besar. Sehingga hendaknya seorang muslim berhati-hati dan terus waspada di manapun dia berada, ya, dan di posisi manapun keilmuannya, jangan merasa aman. Ya, kalaulah Ibrahim At-Taimi rahimahullah, beliau senantiasa menyatakan, ya, ketika mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa dinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, Ibrahim ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan kepada berhala-berhala, ya, kepada patung-patung, itu dari praktek-praktek kesyirikan. Ya, maka, ya, kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, ya, siapa yang lebih merasa aman daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam? Ibrahim saja dia terus merasa takut, ya, dari kesyirikan, apalagi kita. Kemudian di dalam hadis ini juga yang kita mendapatkan faedah bahwa yang wajib bagi seorang muslim itu menghadirkan dalam jiwanya rasa takut dan harapan. Rasa takut dan harapan. Dan ini harus senantiasa ada. Ya. Dan bahkan para ulama menyebutkan bahwa antara khauf dan roja, rasa harap, ya, dan rasa takut, ini seperti dua sayap seorang muslim. Ya. Kama sali janahain. Seperti permisalan dua sayap. Ya, tentunya seekor burung akan mampu terbang ke udara, mengangkasa, ya, tinggi-tingginya ketika sayapnya itu normal. Dua-duanya ada, kanan dan kirinya. Namun manakala sayapnya itu hilang salah satunya, atau, ya, terluka, atau, ya, tidak sempurna, maka tentunya tidak bisa terbang. Ya, tidak bisa mengudara. Ya, tidak bisa kokoh. ya tidak bisa tegak, akhirnya jatuh dan jatuh. Maka ini seorang muslim ya hendaknya senantiasa bainal khawfi war raja, ya antara rasa takut dan harapan. Nah, kemudian yang berikutnya, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala akbaru al-kaba'iri al-ishraku billah wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah wal ya'su min rawhillah, rawahu Abdurrazzaq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, syirikan kepada Allah, syirik dalam hal tauhid rububiyah, syirik dalam hal uluhiyah, dan syirik dalam hal asma wa sifat. Ya, meyakini Allah ataupun ada pencipta selain Allah. Ya, ini syirik. Meyakini ada yang pemberi rezeki selain Allah, ini syirik. Ya, meyakini ada selain Allah yang menurunkan hujan, ini syirik. Dan seterusnya. Ya, atau dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah, gimana bentuk syiriknya? Yaitu misalkan seorang berdoa kepada selain Allah, ya, seseorang menyembelih untuk selain Allah, ya, bertawakal kepada selain Allah, ya. Nah, kemudian ya bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini syirik. Ya, dalam hal uluhiyah. Kemudian yang kedua, wal amnu min makrillah, termasuk dosa besar kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, adalah merasa aman dari hukuman Allah, dari makarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wal ya'su min rawhillah, ya sama, ya, putus harapan dari rawhillah. Ya, nah, dari rahmat, ya, dan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ya, dengan demikian selesai untuk bab yang ke-34 ini. Yang berikutnya kita masuk yang berikutnya, yaitu bab yang ke-35. Ya, kita masuk sedikit insyaAllah sebelum isya. Qala rahimallah, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab penjelasan bahwa termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-35, saya ulangi, adalah penjelasan ya bahwa termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, kita ingat ya bahwa termasuk iman kepada Allah adalah iman ya tentang adanya Allah. Yang kedua, iman tentang rububiyahnya Allah, tentang perbuatan-perbuatannya Allah, ya, yaitu tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman Allah sebagai pencipta, Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki, ya, beriman Allah sebagai satu-satunya menciptakan alam semesta, ya, beriman bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan seluruh jagat raya dan mengatur semuanya, ya, dan beriman ya dalam hal uluhiyahnya Allah, yakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang diibadahi, ya, dan juga beriman tentang asma wa sifat. Maka di sini kata beliau, termasuk iman kepada Allah adalah bersabar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa maksud dan pengertian dari as-sabr, sabar itu apa? Sabar itu secara bahasa adalah al-habsu, menahan diri. Ya, menahan artinya. Al-habs. Ya, menahan. Nah, adapun secara istilah, yaitu istilah syar'i, sabar itu adalah habsun nafsi al-asya wa'an-asya. Menahan diri ketika berada di atas satu perkara. Atau menahan diri dari beberapa perkara. Nah, ini sabar. Seorang ini sabar itu adalah menahan diri ya, ketika berada dalam satu kondisi. Atau menahan diri dari beberapa perkara. Dan ini ada tiga macam. Tiga jenis kesabaran. Dan itu ma'ruf insyaAllah. Dan tidak mengapa kita sebutkan. Ya, agar lebih melekat. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Ya, bersabar. Ya. Di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang taat kepada Allah. Istiqamah di atas ibadah kepada Allah. Istiqamah untuk senantiasa mendirikan sholat secara berjamaah. Istiqamah membayar zakat. Istiqamah di atas sunnah dan di atas tauhid. Istiqamah untuk senantiasa berkawan dengan teman-teman yang saleh. Istiqamah untuk senantiasa semangat di dalam talabul ilm. Ini butuh kesabaran. Kalau enggak, dihenggang. Ya, akan hilang dari peredaran. Na'udzubillah. Ya, Allah berfirman dalam surat Taha ayat ke-132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perhatikan ayat ini. Contoh ya. Bagaimana Allah perintahkan kepada nabinya, wa'mur ahlaka bis-salat. Perintahkanlah wahai nabi kepada keluargamu untuk apa? Untuk salat. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah dengan kesabaran yang ekstra ketika memerintahkan keluargamu untuk sholat. Menunjukkan, ya, seorang ketika, ya, ingin taat kepada Allah, ingin baik, itu mesti mendapatkan gangguan dan cobaan. Mesti ada hambatan, rintangan itu mesti ada. Ya, kemalasan, kejenuhan, teman-teman yang mengajak kepada kejelekan, ya, bosan itu penyakit. Ya, maka di sini kata Allah, wastabir 'alaiha, bersabarlah. Kadang anak diperintahkan, nak, sholat. Diam aja, gak ada respon. Sibuk mainan. Padahal umurnya sudah 10 tahun misalkan. Istri juga demikian. Ya. Nah, keluarga kadang dengan keawamannya, kurangi ilmu agama. Akhirnya, ya, ketika diperintahkan ya, kepada kebaikan, ya. B, ta'lim. Ya, dengarkan itu, ada radio. Ya, kadang ya, ada aja alasannya. Inilah ngantuk lah, ini sabar. Dan terus ingatkan. Dan kemudian kata Allah, sebutkan dalam ayat yang lain. Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila, fasbir li hukmi rabbik. Dalam surat Al-Insan 23-24. Ya, sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Al-Qur'an ini secara bertahap. Maka bersabarlah dengan menerima ketentuan dari Rabbmu. Ya, dengan demikian kondisinya harus bersabar. Sudah isya belum ya? Dikit lagi, sedikit lagi. Sedikit dong, menurut. Tipis menurut. Baik. Jadi ini jenis yang pertama ya, dari kesabaran. Makanya disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 Allah berfirman, wasfir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Bersabarlah. Ya, ini Allah perintahkan kepada nabinya. Wahai nabi, wahai Muhammad, ya, sabarkanlah dirimu. Sabarkanlah jiwamu, kata Allah kepada siapa? Kepada nabinya. Ya, untuk senantiasa berkawan dan dekat ya, dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah tiap pagi dan petang, yang mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hasungan dari Allah, ya, hiburan dari Allah, ya, perintah dari Allah kepada nabinya untuk bersabar. Kadang jiwa ini, ya, semacam kita-kita orang ini, ya, kadang pengen cari suasana lain. Saya dekat sama kesulan. Orangnya baik, Masya Allah, Al-Sunnah. Salafi. Tapi kadang jiwa, kalau sama dia, ya, gak enak. Ya. Gak ada duitnya, misalkan. Kalau sama sebulan enak, ditraktir terus misalnya. Ya, padahal sebulan yang kedua tadi, ya, itu awam. Ya, yang kadang, ya, karena kedudukannya, kita kurang memberikan pengaruh kepadanya. Justru kita yang dipengaruhi sama dia. Ya, akhirnya dekat, kemudian meninggalkan teman-teman yang saleh, menunjukkan kita gak sabar. Lebih condong kepada dunia. Ya, apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita cari? Ya, dunia, kekayaan, fasilitas, traktiran. Berapa lama sih umurnya? Ya, terus seberapa sih banyaknya? Ya, daripada teman-teman yang soleh mungkin dari sisi harta nggak punya. Ya, tapi dari sisi agama, nasihat, ya, dan sayangi dengan kita luar biasa sudah teruji. Ketika kita salah, ketika kita keliru, langsung diingatkan. Alhamdulillah, sabar. Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang billahi anzu wajal. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Atas kelebihan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.